Dayaku yang ada di sana. Ku teringat saat bersamamu, bercanda mesra berjumbu rayu, bercerita kita berdua. Kenangan itu masih terasa. Setahun sudah telah berlalu, pamitmu pergi tinggalkan aku. Demi mengejar cita-cita, jujur.